Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang nafas kita. Semoga perpanjangan tarikan nafas dan yang kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pembahasan kita dalam tempo yang lalu dalam kitab Minhajul Qasidin, yaitu tepatnya pada keutamaan ilmu, ya. Kitabul Ilmi wa Fadluhu, kitab tentang ilmu dan keutamaannya, wa ma yata'alaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Setelah beberapa dalil-dalil telah kita jelaskan sebagaimana yang dituangkan oleh penulisnya, yaitu Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala, maka kita akan melanjutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala berkaitan tentang keutamaan ilmu dan mencari ilmu. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim pada hadis yang sering kita dengarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan bagi orang-orang yang meniti ilmu, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dan ilmulah di antara kemuliaannya memudahkan pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebenarnya hadis penggalan dari redaksi yang lumayan panjang. Jadi lengkap hadisnya. Hadis ini berbunyi, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaikumus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa hafat 'alil malaikah wa dzakarallahu fi man indah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis lengkapnya, hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Tidaklah suatu kaum yang dia berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala, seperti kita pada hari ini mana kita berada pada suatu rumah Allah, di satu di antara sekian banyak rumah Allah itu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di dalamnya. Yaqra'una al-Qur'ana, yang mereka apa? Membaca Al-Qur'an. Wa yatadarra subainahum, dan mempelajari Al-Qur'an di dalamnya. Ya, jadi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, ia membaca kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mempelajari Al-Quran atau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kajian-kajian ilmu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alimus sakina. Dipastikan orang ini akan mendapat ketenangan. Jadi bila antum ingin mendapatkan ketenangan hidup, hadir majelis ilmu. Bahkan bukan hanya akan mendapatkan ketenangan, tapi akan diturunkan pada mereka rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mencari ilmu, duduk di majelis ilmu itu kok disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tenang jiwanya? Iya, betapa tidak? Kalau orang yang mengkaji ilmu yang benar, mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Karena kebenaran ada padanya. Dan kita akan yakin dengan itu benar, karena itu ucapan Jalla fil Ula, Kalamul Bari, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung keraguan sedikit pun, yang tidak mengandung kedustaan sedikit pun, kecuali benar saja. Betapa kita tidak tenang. Karena ketidaktenangan, keraguan, kebimbangan itu bersama apa? Bersama kebodohan, bersama ketidakpastian. Sedangkan Quran pasti, sunnah Rasul pasti, tidak berubah. Bukankah Allah mengatakan, fitratallah alati fatarannasa alaiha la tabdilil khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarannasi la ya'lamun. Allah telah fitrahkan, fatarallah, fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia itu tidak akan pernah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu, itulah agama Allah yang lurus. Fitrah apa yang Allah fitrahkan itu? Fitrah Al-Islam, fitrah sunnah. Itu tidak akan diganti agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau ada peribaratan itu berubah-ubah, maka itu bukan fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, dan itu bukan peribadatan yang benar. Maka bid'ah dan pelakunya itu bukan fitrah yang Allah fitrahkan kepada hamba. Karena tidak ada bid'ah kecuali pasti berubah sepanjang generasi. Ya. Maka akan diberikan ketenangan. Karena ada kepastian hukum. Ada kepastian dalam berpandangan. Kepastian dalam meniti suatu jalan. Yang dia yakin jalan ini adalah jalan yang dibentangkan Allah untuk menuju surganya. Kemudian bukan hanya diberikan ketenangan, tapi juga diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibimbing di dalam kebaikan. Rahmat itu kan maknanya apa sih? Rahmat itu seorang dikasihi Allah di dalam kebaikan. Lawannya adalah laknat, orang dijauhkan dari rahmat, laknat itu. Maka orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibimbing pemahamannya, akan dibimbing cara beragamanya, akan dibimbing perilakunya. Ya, dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu beribadah, melaksanakan ibadah satu ke ibadah yang lainnya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kehebatan pelakunya, tidak. Tapi ada kasih sayang Allah agar ini tidak menyimpang dari jalan yang telah Allah gariskan kepadanya. Kemudian para malaikat turun, ya, bersama kita, hafatul malaika. Pada duduk di tempat-tempat yang kosong, malaikat duduk. Ya, subhanallah. Dan kemarin sudah kita jelaskan perkataan al-imam Khuttabi rahimahullahu ta'ala tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Sufyan bin Asal, ya, yang diriwayatkan al-imam Ahmad bin Majah, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu pastilah mereka mengepakkan sayapnya, ya, bagi pencari ilmu yang ridho dalam mencari ilmunya. Berkata Al-Khuttabi, maknanya ada tiga. Makna pertama, annahu basata ajniha, bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya. Makna kedua, tawadu ta'ziman li talabil ilmi, malaikat itu tunduk, tawadu, ya, mengagungkan para pencari ilmu. Yang ketiga, an-nuzul 'indal majalisil ilmi wa tarku tiran, turun ke majelis-majelis ilmu dan meninggalkan terbang. Artinya tidak terbang selama kita tidak bubar. Ya. Subhanallah. Ini malaikat bersama kita. Bahkan dalam banyak hadis kan ya, keutamaan itu adalah ketika kita bersama para malaikat. Seperti orang yang membaca Al-Quran, ahli Quran, fasih bacaannya dan membacaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asifaratil kiramin barara. Bersama para malaikat yang dengan malaikat yang mulia, malaikat yang penuh dengan kebaikan. Jadi malaikat ini simbol-simbol kebaikan. Ya. Bukan hanya simbol juga, tapi dia memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah. Nanti nama-nama kita ini akan disebutkan bersama nama-nama malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama orang-orang yang mencari ilmu, yang duduk di majelis ilmu yang ridha dalam mencarinya, mencari kebenaran, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Dan tidak mungkin kita disebutkan nama-nama kita di sisi para malaikat kemudian di neraka, mustahil. Hadir di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru dikuatkan dengan perkataannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah penguat dari hadis sebelumnya. Perkataan ini menguatkan sebelumnya. Di mana disebutkan keuntungannya orang yang mencari ilmu itu. Ya. Diberikan ketenangan, diturunkan rahmat pada mereka, malaikat bersama mereka, disebutkan nama-namanya. Kemudian ditekankan lagi ya bahwasanya jalan menuju ilmu itu adalah jalan termudah. Ya, seorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Jadi kalau ingin surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, belajar mencari ilmu. Ya. Bukan duduk di rumah kemudian berfatwa, kemudian berkomentar tentang agama, kemudian ibadah sekehendaknya, bukan itu. Tapi mesti belajar duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innamal ilma bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Dan ini bantahan hadis Nabi ini kepada sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan bisa kok tanpa belajar juga dengan mimpi misalnya. Ya? Mencari ilmu dengan mimpi. Dan ini cerita-cerita dongeng semacam ini terus digenderangkan sebagian kaum muslimin. Cerita-cerita dusta itu. Ya, atau sebagian orang mengatakan nanti saya dapat ilmu laduni. Allahu Akbar, ilmu laduni hanya diberikan pada nabi. Kalau orang itu punya ilmu laduni, ngaku nabi dia. Laduni itu min ladunka ilma seperti perkataan Khidir. Ya, dari sisi apa? Rabb, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Khidir itu diberikan kemampuan yang luar biasa kan ya? Itu dipelajari tidak? Enggak. Para nabi ada yang belajar enggak? Enggak ada. Pilihan Allah langsung. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan dengan jelas Nabil Ummi, nabi yang enggak bisa baca tulis. Tapi butuh sekretaris dia. Ya? Itulah dunia Allah Subhanahu wa taala, tapi ucapannya sangat tertib. Tidak mengandung unsur kedustaan. Pasti benar. Dan semua yang diprediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kenapa? Karena itu bukan semacam-macam ucapan belaka, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pilihan tidak itu. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabiul Mustafa, nabi yang terpilih. Itulah dunia. Nah, inilah ifatul iman yang tertera Allah Subhanahu wa taala dan juga perkataan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang tabi'in, dia seorang khalifah, di mana Umar bin Abdul Aziz mengatakan ta'allam fa innal mar'a la yu'adu 'aliman. Belajarlah kamu, sesungguhnya manusia itu dilahirkan bukan mengetahui. Kita dilahirkan dari perut ibu kita, ada yang sudah tahu? Enggak ada yang tahu. Ya. Kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan jahil, kebodohan, belum berfungsi apa-apa. Ya, akal kita belum berfungsi, penglihatan belum, pendengaran juga belum. Ya. Jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. Makanya kata beliau, belajarlah, sesungguhnya manusia dilahirkan tidaklah menjadi orang yang alim. Ya. Bukan beliau mengatakan, ya, al-alimu kabiran wa in kana apa? Saghirun. Wa in kana hadatsan. Ya. Orang yang berilmu itu adalah besar, mulia, walau dia masih muda. Wal jahilu saghirun wa in kana apa? Kabiran. Jadi, wa in kana syaikhan. Ya. Dan seorang yang bodoh itu, ya, tidaklah mulia, kecil, walau dia adalah seorang yang sudah tua renta. Jadi kemuliaan bersama apa? Bersama ilmu. Tapi kalau seandainya dia orang yang dewasa, orang yang sudah tua, kemudian dia punya ilmu, maka dia menempati kedua-duanya. Ya, menempati besarnya ilmu dan besarnya usianya. Maka lebih utama untuk kita belajar kepadanya. Ya. Ala kulli hal, ini pujian para ulama dan para penguasa kaum muslimin kepada ilmu. Ya. Kemudian ihwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anahu qala, bahwasanya dia berkata, man ja'ahul maut, barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilm liyuhya bihil Islam, barang siapa yang datang kepadanya kematian dan dia mencari ilmu untuk menghidupkan Islam dengan pencarinya itu, kana bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidatun, maka antara dirinya dengan para nabi itu di surga satu derajat saja. Allahu akbar. Ya, derajat yang sama. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, di antaranya carilah ilmu untuk membela Islam, menghidupkan Islam, maka di antara adat thalabul ilmi, di antara syaratnya adalah adab usyariah, yaitu untuk menjaga syariat. Menjaga Islam adalah menjaga syariatnya. Bukan menjaga Islam menjaga nama, tidak, tapi menjaga syariatnya. Ya, subhanallah. Jadi siapa saja di antara kita yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan Islam, menjaga Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dirinya dan antara para nabi di surga itu satu derajat. Allahu akbar. Jadi sangat mungkinkah kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Sangat mungkin. Walau kita tidak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila iman kita kepada Allah baik, iman kita kepada Rasul baik, dan kita menepati apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini, kita mati dalam mencari ilmu dan kita mencari ilmunya untuk menghidupkan Islam, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan orang-orang yang menodainya, maka antara kita dengan Nabi adalah satu derajat saja. Artinya derajat yang sama. Ya. Allahu akbar. Ini keutamaan orang-orang yang mencari ilmu dan berjalan di atas ilmu. Maksudku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita ketika kita belajar ilmu ini bukan semata-mata ingin cari tahu saja. Ya, ingin mengamalkan saja, tidak. Tapi mesti ada niatan adab usyariah, yaitu menjaga syariat. Karena yang bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka pencari ilmu. Pencari ilmu dan ulamanya tentunya. Karena yang bisa membantah syubhat, kesamaran-kesamaran dalam agama, kedustaan-kedustaan dalam agama, tipuan-tipuan orang yang menipu dalam agama, hanya mereka yang memiliki ilmu. Ya. Pada hari ini subhanallah, panah-panah musuh itu menghujam kepada jantung dan ulu hati kaum muslimin, dan mereka tidak sadar bahwasanya panah-panah itu beracun. Beracun dengan syubhatnya, beracun dengan tipu dayanya, kaum muslimin terlena. Allahu Akbar. Sehingga mereka pelan-pelan, sibron bisibrin, diraan wa dirain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena mereka enggak paham. Enggak punya ilmu, mana agama Allah, mana bukan. Mana propaganda, mana yang memberikan petunjuk, ini mereka enggak paham. Maka kenapa mereka bisa sesat? Atau kenapa kita sesat? Kenapa kita menyimpang? Limada? Kenapa? Kenapa kita bisa menyimpang? Kenapa kita bisa sesat? Al-jahlu, karena kita bodoh. Kalau kita tertipu oleh orang, itu kenapa kita bisa tertipu? Hah? Antum pernah tertipu enggak oleh orang? Kenapa tertipu kita itu? Karena kita enggak tahu orang ini mau nipu atau enggak mau nipu, kan gitu ya. Mungkin tutur katanya bagus, penampilannya mantap. Ya, kemudian tertipu akhirnya. Karena kita enggak tahu. Atau kita berjalan pada suatu perjalanan enggak sampai-sampai. Kenapa enggak sampai-sampai? Ya kita karena enggak tahu jalannya. Sudah enggak tahu jalannya, enggak mau tanya pula. Sehingga kita tersesat. Begitulah manusia. Dia ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak punya perbekalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia malu bertanya. Enggak mau bertanya. Ya. Yakin dengan pendapatnya, maka tersesatlah dia dan bersama orang-orang yang bersamanya. Karena harusnya jelas ya, pepatah Arab mengatakan man araba bu'da safari falyasta'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka hendaklah dia memiliki perbekalan yang cukup. Perjalanan kita menuju surga adalah perjalanan yang sangat jauh. Melelahkan, berkelok, banyak rintangan. Kalau kita enggak memiliki perbekalan yang cukup menujunya, maka kita tidak akan pernah sampai kepadanya. Apa perbekalan yang paling mulia dan yang dimudahkan Allah dengannya? Ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai orang itu meninggal dalam rangka mencari ilmu, menghidupkan agama Allah, membela agama Allah, nanti dia mati itu dalam apa? Derajat yang sama dengan para nabi. Bahkan dengan kata kalimat ini, Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, man mata wa huwa taliban lil ilmi kana lahu alamatu husnul khatimah li'annahu mata ala ta'atun azimah. Allahu Akbar, indah kalimatnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang mati dan dia mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu, artinya dia seorang pelajar ilmu, maka ada padanya kematian yang baik, ada padanya tanda-tanda husnul khatimah, kematian yang baik, penutup yang baik. Kenapa, kata beliau? Li'annahu mata ala ta'atun azimatin, karena dia mati di atas ketaatan yang agung. Jadi ketaatan yang agung apa? Mati dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu bagian jihad fisabilillah. Mencari ilmu sama dengan jihad fisabilillah. Ketaatan yang sangat tinggi. Ya. Wa kana ba'dul hukama yaqul. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan, dan sebagian ahlu hikmah berkata. Ini kalimat syair ya. Laita sya'ri ayusayin adraka man fatahul ilm. Wa yusayin fata man adrakal ilm. Ya laita sya'ri, duhai gerangan diriku. Ayusayin adraka man fatahul ilm. Apa yang didapatkan orang yang tidak mendapatkan ilmu? Dia bertanya, wahai diriku, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Hai diriku, apa yang kau dapatkan ketika tidak memiliki ilmu? Apa yang aku dapatkan ketika aku tidak memiliki ilmu? Itu maknanya. Wa ayu syai'in ma fata man adraka ilm. Dan apa yang tidak didapatkan ya oleh orang yang berilmu? Jadi apa sih yang didapatkan oleh kita ketika tidak berilmu, dan apa yang tidak didapatkan oleh mereka yang berilmu? Tentunya orang yang berilmu ada yang tidak didapatkan. Ya mungkin mereka tidak, orang yang berilmu tidak akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu mungkin mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Wa min fadailil ilmi ma akhrajahu bi sahihain an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu ta'ala anhu li ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumru na'am. Zahirat al-Islain, khairul laka min khumru na'am. Kata Aliyah Mukadama, dan dari keutamaan ya, mengajarkan ilmu, apa yang dikeluarkan dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, dari jalan sahabat Sa'd bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Talib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada satu orang melalui engkau wahai Ali, khairul laka min ayyakuna laka hamrun na'am, itu lebih baik bagimu ya, daripada engkau memiliki harta kekayaan yang paling berharga ya. Ini sebenarnya hadis ini juga penggalan juga. Hadis panjangnya itu adalah ini ketika perang Khaibar ya. Ketika perang Khaibar kan Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perangnya. Ikatilah dalam hadis sudah disebutkan, la utika rayatan rajulun yuhibbullahu wa rasuluh wallahu wa rasuluhu yuhibbu. Aku akan berikan besok panji perang kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Semua orang menginginkan itu. Subuh mereka berlomba-lomba paling depan berharap mereka mendapatkan bendera itu. Karena bendera itu diberikan kepada seorang laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba ke pagi hari orang sudah kumpul. Nabi mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Enggak ada ternyata Ali bin Abi Thalib. Sakit mata ya Rasulullah. Dipanggil, kemudian disemprotkan, disemburkan, kemudian disembuh, kemudian diberikan panji perang kepadanya. Allahu Akbar. Kemudian pagi harinya Ali bersiap-siap, langsung bersiap-siap, baju perangnya, dengan pasukannya dan kuda-kuda yang tertambat, dan panjinya dibawa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Unfud ila rislika hatta tanzila bisahatihim. Ya. Pergilah engkau alir pasukanmu dengan tenang sampai engkau sampai di gerbang-gerbang pelataran mereka, artinya di kampung mereka. Ud'ullah, seru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi perang aja tidak harus diperangi. Seru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk Islam. Ya, barulah dihasibkan fa Allah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am. Demi Allah, kalau seandainya engkau itu memberikan satu orang saja petunjuk, ya, itu lebih baik bagimu daripada harta kekayaan yang paling berharga. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, sampai dalam perang sekalipun kita dakwah. Karena memerangi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mengislamkan orang, memberikan hidayah pada orang, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kalau mereka telah Islam tanpa peperangan, maka tidak perlu diperangi karena dia seorang muslim. Tapi kalau enggan, itu pun tidak langsung diperangi. Bayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Bila tidak, maka diperangi saat itu. Diperanginya bukan karena kita hobi perang, tapi untuk menegakkan agama Allah setinggi-tingginya setelah tadi diberikan dakwah ya, atau tidak mau diberikan jizyah upeti. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya Islam. Betapa Islam mengajarkan akhlak yang mulia kepada mereka sampai orang-orang yang mau diperangi sekalipun. Ya, maka keliru kalau pada hari ini perang kemudian gerilya di tengah-tengah masyarakat yang damai, di tengah masyarakat kaum muslimin, ya, mengebom sana, mengebom sini, ngebom pasar, ngebom mal. Ini bukan jihad fisabilillah. Ya. Ini adalah kerusakan, fauda. Ya, kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan anak Adam dengan kebodohannya. Dengan kebodohannya mengataskan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dirwanus sanamil Islam. Puncak perjuangan Islam yang paling tinggi. dan sekarang dinodai oleh sebagian kaum muslimin, segelintir kelompok kaum muslimin yang mungkin di belakang mereka pun tidak tahu siapa mereka. Tapi ini menjadi apa? Menjadi propaganda yang jitu oleh orang-orang kafir untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin ya dipersempit ruang geraknya dan seterusnya. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang menurut Allah Subhanahu wa disebutkan oleh beliau, waqala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, innal ladzi yu'allimu an-nas al-khaira tastaghfiru lahu kullu dabatin hatta al-huta fil bahri. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia, maka mereka ini dimintai ampunan, ya, setiap hewan. Jadi setiap hewan ini meminta ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu yang baik pada manusia kepada Allah, hatal khutafil bahari, sampai binatang-binatang atau ikan-ikan kecil di lautan. Masya Allah. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia, ilmu agama apalagi, ilmu yang paling menunjukkan mereka dalam hidayah, maka kata Ibnu Abbas ini, seluruh hewan, ya tentunya hewan seluruh daratan atau lautannya, ini akan mendoakan kepada Allah kebaikan dan memintakan ampunan kepada orang tersebut, sampai binatang atau hewan-hewan kecil, ya, ikan-ikan kecil di lautan. Ini diantara keutamaan mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi jangan enggan untuk mengajarkan ilmu. Apapun ilmu yang antum dapatkan, sekecil apapun ajarkan. Walau hanya mengajarkan abatasa, hada kitabun, ya Allah salah, bermanfaat. Mengajarkan apa yang antum bisa, Allahu Akbar, ini keutamaan. Ya. Kemudian, ya, faida kila, apabila dikatakan ma wajul istighfarul huta lil muallim, apa sisi pendalilan hewan-hewan di lautan atau hewan-hewan yang ada itu memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu yang baik? Apa sisi korelasinya? Kan gitu ya? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kok tiba-tiba hewan bisa mendoakan ampunan kepada pengajar ilmu yang baik? Ya. Pal jawab, maka jawabannya kata Syekh rahimahullah, inna naf'al ilma ya'ummu kulla syai'in hatta al-hud. Karena kemanfaatan ilmu itu sangat umum, sangat luas terhadap segala sesuatu, sampai bermanfaat kepada hewan-hewan dan ikan-ikan di lautan. Fa innal ulama'a araful bil ilmi ma yahillu wa yuharrimu. Karena para ulama lah mereka orang yang mengetahui ilmu, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Wa ausu bil ihsan ila kulli syai'in hatta ila al madbughi wal hut. Dan mereka para ulama dan thalabul ilmi mewasiatkan kebaikan terhadap segala sesuatu, sampai mereka mau menyembelih hewan atau menyembelih mematikan ikan-ikan. Fa alhamdulillahu ta'ala kullal istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ilham kepada setiap hamba untuk memberikan istighfar lahum kepada mereka, jazaan an husni sani'ihim, sebagai balasan dari kebaikan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau manusia itu memiliki ilmu yang rasi yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka dia tidak akan mendolimi siapapun, sampai kepada hewan sekalipun dia tidak akan mendoliminya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sebutkan, tidak boleh kamu kencing kepada lubang-lubang semut, lubang-lubang ular, enggak boleh, karena itu zalim. Ya, tidak boleh. Kita tidak akan merusak alam karena kita memiliki ilmu. Tidak akan merusak habitat ekosistem laut karena kita memiliki ilmu, karena itu terlarang. Karena itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak itu diharamkan. Makanya para hewan mendoakan itu, karena dia akan diselamatkan dengan ilmunya, dengan kebijakannya, dengan fatwanya. Berbeda dengan orang-orang yang zalim, yang tidak memiliki ilmu yang baik, atau orang yang gemar menghalalkan apa yang diharamkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, maka mereka akan merusak ekosistem. Jangankan hewan-hewan yang mereka rusak, kehidupan manusia pun dirusaknya. Ini kalau orang tidak memiliki ilmu. Maka kata Syekh, sisi pendalilannya, kenapa para hewan itu mendoakan? Karena mereka akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang berilmu. Dan dalam hadis juga disebutkan dari hadis Ya Syaddad Ibnu Aus, dalam Arba'in Nawawi kan sudah disebutkan juga ya. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menuliskan, menakdirkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jadi Allah itu, agama Islam itu telah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jadi kebaikan kaum muslim bukan hanya kepada kaum muslimin saja, bukan kepada manusia saja, kepada alam semesta. Makanya Allah mengatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad adalah untuk rahmat, kebaikan ke seluruh alam semesta, bukan bumi saja. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau mau bunuh, maka bunuhlah dengan sebaik-baik pembunuhan. Wa idza dhabihtum fa ahsinu dhibha. Kalau kamu menyembelih, maka sembelih apa? Sebaik-baik sembelihan. Itu akhlak yang mulia bagi kaum muslimin. Ya. Maksudku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Siapa yang tidak ingin dimintakan ampunan oleh hamba-hamba Allah mulia kepada Rabb-nya sehingga Allah mengampuninya? Ya subhanallah. Kita lihat, manusia itu adalah orang yang paling zalim. Iya kan? Lebih zalim dari binatang yang dia ternak. Balhum adol. Bahkan mereka itu seperti apa? Lebih adol, lebih sesat, lebih zalim. Kan juga Allah mengatakan darul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi ini akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Bukan tangan-tangan hewan. Tangan-tangan manusia. Ya. Artinya kita pendosa. Banyak perbuat kerusakan di muka bumi ini. Terus bagaimana kita mati menghadap Allah dengan dosa-dosa yang banyak itu? Kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke nerakanya. Nah, di antara keutamaan pencari ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang baik, dia akan dimintakan oleh hamba-hamba Allah yang mulia ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mengajarkan kebaikan kepada 1000 orang, 1000 orang itu memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa kita. Ya. Maka kemungkinan besar Allah akan mengampuni kita dengan doa-doa mereka. Sekarang ini seluruh hewan di daratan dan di lautan, di muka bumi ini, meminta ampunan kita, meminta ampunan kepada Allah untuk kita. Mungkinkah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Karena kadang ikhwatul iman yang menjadikan turunnya rahmat Allah ke muka bumi bukan karena kasih sayang Allah kepada hamba, kepada manusia, tapi kasih sayang Allah kepada para hewan. Kan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kemarau panjang, kalau bukan kasihan kepada para hewan, maka Allah tidak akan turunkan hujan ini karena kedzaliman seorang manusia. Allahu Akbar. Maka siapa yang tidak ingin ya dimintakan doa oleh para hewan dimanapun mereka berada, puasnya atau tidak puasnya, di lautan atau di daratan, mereka akan tenangkan tangan-tangan mereka dengan cara mereka kepada Allah untuk memintakan ampunan pada kita-kita, pada manusia yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Maka apa yang antum miliki kebaikan, ajarkan pada hamba. Kita berharap ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma salima ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Sungguhnya permisalan apa-apa yang Allah utus kepadaku dengannya petunjuk dan ilmu. Kama salil ghaisin asaba ardan. Seperti permisalan air hujan yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun ta'ibatun kubilatil ma. Di mana di antara tanah itu ada tanah yang bagus, yang subur, yang dia bisa menerima air, menyerap air. Fa'ambarat kala wal usaf al kathir. Dengan bisa menampung air dan menyerapnya itu kemudian tumbuh-tumbuhan, tumbuh rumput-rumputan di atasnya. Wakanat minha ajadibu amsakatil ma. dan di antara tanah itu ketika diturunkan hujan ada tanah yang keras yang dia tidak bisa menyerap air, tapi dia bisa menampungnya. Dia enggak bisa menyerapnya, tapi dia bisa menampungnya. Fanafa Allahu bihan nas, maka bermanfaatlah dengan tampungannya bagi manusia. Wasyaribu wasaku wazara'u, maka mereka bisa minum dari air itu, mereka bisa yang mengaliri tanaman-tanaman mereka dengan air itu. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra, dan ditimpakan hujan kepada tanah yang lain. Inama hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tambutul kala, yaitu tanah yang tandus tapi tidak juga bisa menyerap air, mengalir gitu saja, hilang. Ya fadzalika masalu man faqahu man faquhad bi dinillahi ta'ala, maka itu permisalan orang-orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'allahu bima ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'alama, yaitu dia wa nafa'allahu, Allah memberikan manfaat ya dari apa yang dia miliki berupa ilmu. Ya, dia belajar dan dia mengajarkan. Ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang seperti permisalan air hujan turun kemana? Air yang subur tadi ya. Seperti orang yang belajar ilmu, belajar apa yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengajarkan kebaikan pada manusia. Ini yang pertama. Wa masalu malam yarfa bidalika ra'san walam yakbal hudallah ladhi ursiltu bihi ahrajahu bisayuhain. Penjelasannya ada pada kalimat alim mukaddama, ya, bahwa fangdur rahimakallah ila hadal hadis, lihatlah rahimakallah pada hadis ini. Ma auqahu alal khalqi fa innal fuqaha ulil faham. Jadi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan curahan ilmu kepadanya, kemudian dia mendawakan dengan kebaikan. Jadi ini para ulama, faqih dalam agama, faqih dalam beristidlal, faqih dalam beristimbat dan seterusnya. Kemudian mereka mengajarkan kepada manusia, maka suburlah manusia dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua yang disebutkan seperti air yang turun tapi dia tidak bisa menyerap, tidak menyerap airnya tapi bisa apa? Menampungnya. Maka ini seperti apa? Seperti orang yang menukil ilmu, ya. Di sini disebutkan ghayatun naqili minal muhadisin adzin lam yarzuqul faqhi wal fahm. Jadi ada orang-orang yang mungkin menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, menyebutkan dalil-dalil, tapi dia kurang dalam beristimbat seperti ahlu fikih. Dia menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu saja. Maka ini masih bermanfaat bagi manusia, sehingga manusia tahu ini kalam Rasul, ini bukan kalam Rasul. Walau detailnya mungkin tidak tahu. Ya mungkin kita ini kan, kita kan menyampaikan apa yang disampaikan para ulama, menyampaikan apa yang disampaikan ulama hadis tentang hadis dan seterusnya. Ya. Nah, yang paling buruk yang ketiga, yaitu permisalan air hujan yang ditimpakan ke bumi, tanah itu tandus tapi tidak bisa menampung, lepas begitu saja. Maka kata Syekh, wa ammaladhi sami'u walam yata'allamu walam yahfadu fahumul awamul jahla. Maka ini disebutkan oleh Syekh, yaitu orang-orang yang mendengar tapi dia tidak mau belajar dan tidak mau menghafal, maka mereka adalah orang awam yang bodoh. Ya, air menimpa kepadanya lewat saja, ilmu telah datang kepadanya tapi tidak mempelajarinya. Berita tentang kebenaran sudah sampai di telinga mereka, ya, tapi mereka tidak bergeming, masuk kanan keluar kiri gitu istilahnya. Ya. Inilah banyak manusia yang demikian. Maka kata Al-Imam Qudama, fahumul awamul jahala, mereka lah orang-orang awam yang bodoh, ya. Ini Ibnu Qudamah yang mengatakannya, ya. Kalau enggak mau yang ketiga, jadilah yang pertama atau yang kedua. Minimal jadilah orang yang kedua. Ya kita pasti ini, kita enggak mungkin jadi derajat yang pertama. Kita masih derajat yang kedua. Kita berharap jangan sampai pakai derajat yang ketiga atau permisalan yang ketiga yang disebutkan Nabi tadi. Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Berkata Al-Hasan, kalau disebutkan Al-Hasan, maknanya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, laulal ulama lasara nasu mislul baha'imi. Kalaulah bukan karena para ulama, manusia ini sama seperti hewan. Jadi kita ini kalau bukan karena para ulama, bukan karena ilmunya para ulama, pasti kita ini seperti hewan. Seperti hewan dalam apa? ya dalam kebodohan, karena hewan itu tidak pintar kan. Ya, sama dalam kebodohan, sama dalam perilaku, maka terjadi hukum rimba. Hewan kan tidak punya perundang-undangan, kecuali yang paling kuat dia yang paling menang ya. Hukum rimba. Yaitu kita disamakan dengan para hewan. Bahkan Allah sendiri mengatakan lebih buruk daripada balhum adal. Bahkan manusia lebih buruk daripada hewan. Kalau seandainya manusia yang punya otak, punya akal, punya hati, diberikan wahyu dan seterusnya, ini dolim, ya, pasti merusak tatanan perhidupan alam semesta. Kalau hewan itu merusak gak banyak. Singa merusak itu karena lapar saja. Apa yang ada di depannya, ayo dimangsa oleh dia. Tapi kalau hamba, lapar enggak lapar, ngerusak semuanya dia. Apakah manusia ketika buat peperangan, merusak alam semesta, karena lapar atau bukan? Bukan. Bukan sekedar lapar maksudnya. Merusak demi ambisi. Demi memenuhi syahwat. Menguasai negeri-negeri lain dengan zalim. Ya, itulah manusia. Maka dengan potensi yang besar itu, bila tidak berilmu dengan baik, tidak di bawah arahan para ulama, maka kita akan seperti hewan, bakal lebih buas daripada hewan-hewan. Ya. Karena pemangsa, pemburu binatang buas juga manusia. Ya kan? Wa qala Mu'adz bin Jabalin, berkata sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini, perhatikan indah kalimatnya. Ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyyah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahsu 'alaihi jihadun wa ta'limihi liman la ya'lamuhu shadaqatun wa badlahu li ahli qaribatun wa huwa anisun fil wahdati wa huwa wasahibu fil hulwah. Bena Mu'adz bin Jabal mengatakan ta'allamul ilm, pelajari oleh kalian ilmu. Fa inna ta'allamu lillahi khasyyah, sungguhnya mempelajari ilmu kepada Allah adalah rasa takutnya. Jadi kita belajar ilmu kepada Allah adalah khasyyah, adalah ketakutan kepadanya. Jadi tanda-tanda orang itu adalah takut kepada Allah, dia mau belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ya tidak belajar ilmu, maka tidak menunjukkan apa? Takutnya kepada Allah. Wa talabul ibadah, mencari ilmu adalah ibadah. Perhatikan saudaraku, mencari ilmu adalah ibadah. Sebagian kata apa? Mu'adz bin Jabalin. Sebagian orang lalai bahwasanya ibadah itu ya salat zakat saja. Kalau belajar ilmu bukan ibadah. Enggak. Ya. Talabul ilmu adalah ibadah yang mulia. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Jubair tadi ta'atun 'azima, ketaatan yang sangat agung. Wa mudarasatuhu tasbih, ya. Artinya mengulang-ulangnya pelajaran tersebut, mempelajarinya adalah tasbih. Seperti kita bertasbih, subhanallah, ya. Wal bahsu 'alil jihad, dan menelaah, mencari, membahasnya adalah jihad bismillah, membahas ilmu, mencari permasalahan dalam ilmu, dalam masalah-masalah fikih atau apa saja, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kuat dari yang lemah, maka itu dianggap jihad bismillah. Wa ta'alimihi liman la ya'lamu shadaqah, mengajarkan ilmu pada orang yang tidak tahu, maka itu sedekah. Jadi kalau antum pengen banyak sedekah, ajarkan pada manusia ilmu. Wa badru li ahli qaribah, mengajarkan pada keluarganya adalah kedekatan. Ya. Memberikan kepada yatim, memberikan kebaikan pada pelaku ilmu adalah qurba, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya pelaku ilmu dimuliakan. Wa wal anisu fil wahdati, dia adalah teman di dalam kita kesendirian. Siapakah yang bisa menemani kita dalam kesunyian kita, kesendirian kita? Ilmu. Ya. Wasayfil hulwah, dan rekan dalam hulwah. Apa hulwah? Kesunyian. Ketika kita menyendiri, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi rekan, dan dia teman yang setia, pendamping yang setia ketika kita sendirian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya para ulama menyendiri dengan hambanya itu karena ilmunya. Diam di rumahnya, tidak berinteraksi dengan masyarakat luar, dikarenakan dia sedang membaca kitab-kitabnya, membaca kitab ulama terdahulu, sehingga dia menyendirian dengan kitab-kitab itu, dengan ilmu, dan dia keluar ke manusia berfatwa dengan ilmu yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan ilmu. Yang terakhir kata Ali bin Qudama disebutkan dalam tulisan beliau, wa qala Ka'ab. Allah mungkin ini Ka'ab. Tapi rahimahullah ini bukan Ka'ab bin Malik ya. Kalau rahimah Ka'ab bin Malik tentunya adalah radhiyallahu taala anhu. Disebut wa qala Ka'ab rahimahullah, auha Allahu ila Musa alaihi salam an ta'allam ya Musa al-khaira wa 'allim وَعَلِّمْهُ لِلنَّاسِ فَإِنِّي مُنَوِّرٌ لِلْمُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَمُتَعَلِّمِهِ قُبُورَهُمْ حَتَّى لَا يَسْتَوْحِشُوا بِمَكَانِهِمْ. Kata Ka'ab rahimahullah, Allah mewahyukan kepada Musa, hendaklah engkau Musa belajar, belajar kebaikan dan ajarkan kebaikan kepada manusia. Maka sungguhnya aku kata Allah, munawwirun, akan memberikan cahaya, li'uamil khairi, kepada pengajar-pengajar kebaikan, wa muta'allimihi, dan kepada orang-orang yang belajar kebaikan, kuburahum, kuburan mereka, hatta la yustau hisu bimakanihim, sampai mereka tidak merasa asing di tempat-tempat mereka itu. Mereka tidak asing di kuburan-kuburan mereka itu. Subhanallah. Jadi di antara keutamaan ilmu yang disebutkan beliau dari kalimat Ka'ab, adalah Allah perintahkan kepada Musa belajar kebaikan. Seorang Nabi juga dipintah belajar ikhwatal iman. Setelah belajar kebaikan, ajarkan kebaikan pada manusia. Engkau belajar kebaikan bukan disimpan, tapi duduk diajarkan pada manusia. Ketika itu Allah, ketika keutamaannya, dalam hadis ini Allah akan berikan cahaya yang terang pada kuburan-kuburan yang mengajarkan kebaikan dan yang belajar kebaikan. Sampai mereka tidak terasa asing di tempat mereka. Allah lah maknanya mungkin tidak asing, karena di sana ada cahaya, kemudian di sana ada kenikmatan-kenikmatan kuburan, mereka tidak ada asing. Ya? Sehingga mereka dikenali bahwa mereka adalah orang yang beriman, orang yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan keutamaan ilmu bagian kedua yang kita bisa jelaskan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama dan kedua tentang keutamaan ilmu dan keutamaannya, ini bisa memberi motivasi yang besar kepada kita untuk senantiasa meningkatkan daya semangat kita kepada mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Bukan hanya mencari ilmunya, tapi mengajarkan ilmu. Ajarkanlah ilmu yang terdapat minimal pada keluarga, anak dan istri, teman-teman, dan seterusnya. Ya, karena mengajarkan ilmu tidak mesti di kelas, tidak mesti di masjid seperti ini, bisa sambil menongkrong di warung kopi, bisa sambil di parkiran, semua bisa, ya. Dan ini adalah sebuah kebaikan, baik yang belajar ilmu atau yang mengajarkan ilmu kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Demikianlah mungkin, ya, yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena juga sudah siang, ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya, di siang lah ya. Baik ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni keliruan dan kesalahan kita dalam majelis ini. Subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.